yang mungkin amma ba'id ke muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musala al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas bab yang ke-39, bab tentang sifat pemberani bagi wanita muslimah salihah. Kita akan saya akan bacakan ulang hadis yang ke-169 dengan mengacu pada sarah untuk hadis tersebut. Ya, hadis ini adalah hadis tentang Asma. Ya, tentang Asma binti Abu Bakrin As-Siddiq. Yang Asma ini adalah istri dari Az-Zubair ibn Awam. Dan perlu diketahui bahasanya ibunya Az-Zubair ibn Awam adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk sahabat senior, umurnya 100 tahun. Ini Asma binti Abu Bakr ini umurnya ini berumur panjang 100 tahun, wafat tahun 73 atau 74 Hijriah. Dari Abu Naufal, beliau mengatakan, aku melihat Abdullah ibn Az-Zubair, seorang sahabat, anak dari sahabat, karena bapaknya adalah Az-Zubair ibn Awam, terbunuh pada bulan Dzulhijjah tahun 73 Hijriah. Aku melihatnya ala Aqabatil Madinah. Ini di satu Aqabah atau jalan di bukit atau jalan di gunung Al-Madinah. Di sawahnya disampaikan wal murad bil Madinah huna Madinatu Makkah. Madinah di sini artinya kota. Dan kota yang dimaksudkan adalah kota Makkah. Bukan Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah ibn Az-Zubair radallahu anhu atau radhal anhuma terbunuh dan dibunuh di Makkah bukan di Madinah. Maksudnya aku melihat Abdullah bin Zubair dalam keadaan tersalib di atas kayu salib di salah satu bukit atau jalan di bukit di kota Mekah. Disalib oleh Al-Hajjaj setelah dia terbunuh fil ma'rakah dalam peperangan. Setelah dibunuh kemudian disalib oleh Hajjaj. Dan disalibnya dalam keadaan munakkisan di balik. Mungkin kepalanya di bawah. Sedikit ceritanya, latar belakangnya adalah tatkala meninggal dunia Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan digantikan oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah ini digantikan oleh Muawiyah bin Yazid. Dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mengangkat siapapun sebagai penggantinya. Maka kaum muslimin ketika itu selama beberapa waktu lamanya la khalifata lahum. Tidak punya khalifah. Wala imama, tidak ada imam. Maka pada saat itu banyak orang kemudian membaiat Abdullah bin Zubair di Mekah sebagai khalifah. Dan berkumpullah untuk sepakat mentaati Abdullah bin Zubair penduduk Hijaz, Yaman, Irak, Khorasan. Dan beliau adalah yang mengelola dan memimpin jalannya ibadah haji selama 8 kali haji. Berarti 8 tahun. Ya, beliau menjabat sebagai atau kemudian bekerja sebagai khalifah. Setelah itu penduduk Syam, negeri Syam, Suria dan sekitarnya membaiat Marwan ibn al-Hakam. Kemudian yang bersatu membaiat Marwan bin Hakam, ada penduduk Syam, kemudian Mesir, kemudian Maghrib. Dan dari sisi kelayaan, maka Abdullah bin Zubair adalah yang paling berhak untuk jadi khalifah daripada Marwan, demikian juga anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, dan itulah yang benar. Karena beliau adalah seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang yang memiliki kelebihan. Demikian juga dari sisi keturunan. Maka lebih unggul dari sisi ilmu, wa fadl, wa baitihi. Ini terjadilah peperangan antara Abdullah bin Zubair dengan Marwan ibn al-Hakam. Sampai akhirnya Marwan itu meninggal. Kemudian digantikan oleh anaknya, Abdul Malik bin Marwan. Dan perkaranya, kemudian keadaannya menjadi gawat dengan keberadaan Al-Hajjaj. Maka Abdul Malik bin Marwan mengirimkan Hajjaj ke Mekkah, memimpin satu pasukan besar. Ini fahasara fiha, beliau kepung Abdullah bin Zubair selama 6 bulan 17 hari. Abdullah bin Zubair ketika itu bertahan di Masjidil Haram, dikepung oleh oleh Al-Hajjaj. Bahkan, dan ini dinilai sebagai di antara kejahatan besar Hajjaj. Hajjaj melemparkan manjanik ke arah Masjidil Haram. Manjanik itu ketapel besar untuk melontarkan batu-batu besar, dan Ka'bah hancur gara-gara tindakannya ini. Ini dinilai di antara kejahatan besar yang dilakukan oleh Hajjaj, menodai kehormatan tanah haram, bahkan Masjidil Haram, bahkan rumah Allah Al-Ka'bah. Thumma dakhala alaihi, kemudian akhirnya bisa masuk setelah sekian lama pengepungan, selama dari 6 bulan Hajjaj bisa masuk, kemudian membunuh Abdullah bin Zubair di hari Selasa tanggal 17 Jumadil Ula atau Jumadil Akhirah tahun 73 Hijriah. Dan Abdullah bin Zubair ketika itu berumur 72 tahun. Al-Madaini ini menjelaskan Abdullah bin Zubair dibaiat sebagai khalifah tahun 65. Kemudian kalah di tangan Hajjaj tahun 73. Berarti berapa tahun? 65, 5, berarti 5 tambah 8. 8 tahun, sebagaimana tadi disampaikan, memimpin penyelenggaraan haji, mengaturnya selama 8 tahun. Bukan aku bila dalika, dan sebelum tahun 65 beliau tidaklah disebut sebagai khalifah. Wabuya dan dibaiat sebagai khalifah tahun, ada versi 65, ada yang versi mengatakan 64. Dan perlu diketahui ketika anaknya meninggal dunia ini, nanti kemudian setelah disalib pada akhirnya diturunkan, dan sebelumnya Asma berdoa, Allahumma la tumitni hatta taqra'aini bi jasadihi. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku sampai engkau senangkan hatiku berkenaan dengan jasad anakku. Ini maka setelah diturunkan, ini setelah diturunkan maka Asma gembira, senang, dan Asma wafat satu pekan setelah itu, setelah diturunkannya jasad Abdullah bin Zubair dari Palang Salib. Fama atat alaiha jumatun hatta matat. Maka tidak sampai genap satu pekan setelah diturunkannya jasad Abdullah bin Zubair kemudian dimakamkan, Asma kemudian meninggal dunia. Ya, kembali ke hadis Abu Nufail mengatakan, maka faja'alat Quraisyun, artinya sejumlah kabilah Quraisy, tamu alaihi, melewati jenazahnya Abdullah bin Zubair dalam keadaan tersalib. Karena sedemikian juga banyak orang, hatta sampai-sampai lewatlah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Fawakufa alaihi, Abdullah bin Umar kemudian berdiri di hadapan jenazah Abdullah bin Zubair yang telah meninggal sambil mengatakan, Assalamualaikum ya Abu Khubaib. Ini Abu Khubaib adalah kunyah Abdullah bin Zubair, meskipun kunyahnya yang terkenal adalah Abu Bakrin. Dan Khubaib adalah anak laki-lakinya, anak laki-laki Abdullah bin Zubair yang paling besar. Abdullah bin Zubair punya tiga kunyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari, Abu Khubaib, Abu Bakrin, dan Abu Bukair. Abdullah bin Umar mengulang doanya dan ucapan salamnya, Assalamualaikum ya Abu Khubaib, Assalamualaikum ya Abu Khubaib. Beliau ulang-ulang salamnya ini litakidit ta'assufi wal husni alaihi, untuk menekankan betapa sedihnya dan berdukanya beliau dengan wafatnya Abdullah bin Zubair. Wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Demi Allah, sungguh aku telah melarangmu an hada dari hal ini, yaitu dari sebab hal ini. Yaitu Abdullah bin Umar itu melarang Abdullah bin Zubair dari tawalil khilafati, menjabat sebagai khalifah ma'a munaza'atin nasi lahu, dalam keadaan dia tidak disepakati oleh manusia, dalam keadaan manusia tidak bersepakat padanya, ada yang memilih yang lain. Maka saran Abdullah bin Zubair, jangan. Kata saran Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Zubair, jangan mau jadi khalifah kalau tidak disepakati oleh semua manusia. Nawawi mengatakan, ya ini ani munazaati tawilah. Kata Nawawi, yang dilarang oleh Abdullah bin Umar adalah ketidaksepakatan dan konflik yang panjang. Kalau kemudian cuma di awal-awal, kemudian semuanya lantas bersatu di bawah Abdullah bin Zubair, beliau tidak masalahkan. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ngotot, nggak mau dengan Abdullah bin Zubair, nah itu yang tidak disetujui oleh Abdullah bin Umar. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Diulang sampai 3 kali. Namun Qurtubi menjelaskan seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada, telah ngasih saran pada Abdullah bin Zubair untuk damai saja dan melarangnya untuk terlibat dalam peperangan, karena Abdullah bin Umar melihat banyaknya musuh dan kuatnya kekuatan mereka. Kemudian beliau mengatakan, Amma wallahi in kunta ma'alimtu sawaban wasulan lirahim. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan persaksian tentang keistimewaan Abdullah bin Zubair. Demi Allah, sungguh engkau adalah seorang yang rajin berpuasa dan seorang yang semangat menyambung silaturahim. Perlu diketahui, wa kana yasumud dahr. Abdullah bin Zubair itu di antara amalnya adalah puasa sunnah setiap hari. Dia penggemar puasa. Yasumud dahr, setiap hari berpuasa. Wa yuhyil lail. Dan kalau malam beliau, ini qiyamul lail. Warubama qara'al qur'ana kullahu fi raq'atil witri. Dan terkadang dalam satu rakaat witir belum mengkhatamkan satu Al-Quran. Maka dia abid. Abdullah bin Zubair ini seorang yang abid ahli ibadah. Ini terkadang setiap hari puasa, malamnya diisi qiyamul lail. Ini dan bahkan bisa khatam Al-Quran dalam semalam. Kemudian in kunta, in di sini aslinya adalah inna. Kemudian isimnya mahdhuf. Takdirnya innaka kunta. Ama wallahi in kunta, yaitu innaka kunta. Sawaman kawaman, engkau adalah seorang yang ahli puasa dan rajin sholat malam, wasulan lirahim, dan seorang yang sangat semangat untuk menyambung silaturahim. Kata Qadhi Iyad, pujian Abdullah bin Umar yang mengatakan beliau adalah seorang yang semangat silaturahim. Semangat silaturahim itu identik dengan dermawan. Karena di antara bentuk silaturahim itu ya bagi-bagi duit sama saudara. Ringan masalah duit dengan saudara-saudaranya. Maka kata Qadhi Iyad ini yang lebih tepat dibandingkan orang yang mengatakan bahasanya Abdullah bin Zubair adalah seorang yang pelit. Wa nasaba lidzalika min ashabil akhbar, sejumlah ahli sejarah mengatakan bahasanya Abdullah bin Zubair itu pelit. Namun pelitnya pelit yang positif. Li imsakihi mallahi amman la yastahiq. Karena dia pelit berkenaan dengan duit negara. Ini amman la yastahiq, untuk orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan santunan dari menggunakan duit negara, maka beliau pelit. Adapun duit pribadinya, maka beliau wasulan lirahim. Seorang yang semangat, seorang yang luar biasa dalam menjalin hubungan kekerabatan. Yang diantara bentuknya yang menonjol adalah ringan tangan berkenaan dengan bantuan finansial. Wallahi la ummatun, sungguh satu umat, engkau adalah orang yang paling jahatnya, wahai Abdullah bin Zubair. Jika ada satu umat dan engkau lah yang disebut sebagai yang paling jahat, la ummatun khairun, itu adalah kumpulan manusia-manusia terbaik. Yakni artinya mereka dalam hal ini nih pengikut Abdul Malik nih bin Marwan, Hajjat dan kawan-kawannya, mereka membunuh Abdullah bin Zubair dan menyalibnya dengan alasan kalau dia adalah manusia yang paling jelek. Ma'amakan alimin al-fadl, padahal Abdullah bin Zubair punya keistimewaan yang tadi telah disebutkan. Seorang yang bertakwa, seorang yang penuh dengan kebaikan. Maka jika di satu umat itu tidak ada, satu kumpulan, satu komunitas itu tidak ada yang lebih jelek dibandingkan Abdullah bin Zubair, maka umat itu adalah umat pilihan. Maka perkataan Abdullah bin Umar ini secara tidak langsung mengingkari Al-Hajjaj dan orang-orang yang mempersamainya dalam apa yang mereka lakukan, yaitu membunuh Abdullah bin Zubair. Karena ya mengalahkan Abdullah bin Zubair itu tidak mesti kemudian menghabisi Abdullah bin Zubair. Itu perkara yang lain. Membuat Abdullah bin Zubair menyerah itu beda dengan kemudian habis itu dibunuh. Summa nafadha, kemudian Abdullah bin Umar pergi untuk menyelesaikan keperluan beliau. Fabala al-Hajjajah. Maka sampailah kepada Hajjaj bin Yusuf bin Abi Aqil al-Thaqafi. Abdullah bin Hajjaj ini atau Al-Hajjaj bin Yusuf ini menjabat sebagai gubernur Irak selama 20 tahun. Dan mati pada tahun 95 Hijriah. Dan di akhir hayatnya kemarin kita sampaikan ulama berselisih pendapat tentang Al-Hajjaj bin Yusuf. Dengan kejahatannya, apakah dengan berbagai macam kejahatannya, apakah dia telah kafir ataukah belum? Perlu diketahui bahasanya di akhir hidupnya Al-Hajjaj bin Yusuf berdoa. Di akhir-akhir dia menjelang dia mati, dia berdoa, ya Allah ampuni ya aku. Sesungguhnya mereka pada bila engkau tidak akan mengampuni diriku. Mereka pada mengatakan bahasanya mereka engkau tidak akan mengampuni diriku. Jadi dia tahu respon banyak orang tentang dirinya dengan kejahatannya. Maka sampailah ke telinga Al-Hajjaj bin Yusuf sikap Abdullah bin Umar dan ucapannya. Atau mauqif atau berhentinya, berdirinya Abdullah bin Umar di depan jenazah Abdullah bin Zubair dan perkataannya yang tadi telah kita baca. Fa'arsalah, maka Al-Hajjaj kemudian mengirimkan ilaihi ke jenazah Abdullah bin Zubair supaya diturunkan. Fa'unzila, lantas diturunkan anjiz'ihi, yaitu anil khushab, dari kayu yang di situ di palang salib itu Abdullah bin Zubair di salib. Al-jiz'u makna aslinya adalah sakun nakhlah, batang kurma. Maka tentang kemudian apa sebab jenazah Abdullah bin Zubair diturunkan, ada dua versi. Versi pertama di sini, yaitu yang turunkan adalah Al-Hajjaj setelah mendengar sikap dan perkataan Abdullah bin Umar. Nah, ada versi yang kedua, yaitu diturunkan setelah Al-Urwah bin Zubair itu mendatangi Abdul Malik bin Marwan dan Niku, supaya jenazah kakaknya diturunkan. Hanya diturunkan oleh, diperintahkan untuk diturunkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Maka ada dua versi, sehingga bisa kita katakan mungkin saja dalam hal ini terkumpul dua sebab tersebut. Fa'ulqiya, lantas diletakkanlah jenazah Abdullah bin Zubair di fi kuburil Yahud, di kubur orang Yahudi itu, di tempat di situ orang-orang Yahudi dikuburkan. Satu tempat di Mekah namanya Al-Hajun. Ini satu tempat di Mekah namanya Al-Hajun. Ini kalau bagi yang sudah pernah sampai sana, maka itu daerah Masjid Jin dan sekitarnya, daerah Al-Hajun. Maka disini ada makam Ibunda Khadijah, itu juga di Al-Hajun. Suma arsala kemudian Hajat mengirim utusan untuk menemui sang ibu, ibunya Abdullah bin Zubair, itu Asma bintu Abu Bakr As-Siddiq radallahu anhu radallahu anha. Maka Asma menolak untuk datang menghadap Hajat. Maka kemudian utusan dikirim lagi menemui Asma. Latak diyanni. Ya, sungguh supaya Asma datang menghadapku. Atau aku akan kirimkan kepadamu wahai Asma man yashabuka, orang yang akan menyeretmu. Ayyajuruki menyeretmu bikuruniki. Kurun jamak dari kornun, kornun artinya tanduk, tapi kalau perempuan artinya kepang. Itu di sini sarannya disampaikan bidofa iri syariki, dengan kepang rambutmu. Kalau Abu Nufail mengatakan fa'abat, Asma menolak untuk datang. Bekolat bahkan Asma mengatakan, dan di sini letak keberanian Asma sehingga dimasukkan di bab 39, bab tentang sifat wanita muslimah adalah pemberani. Wallahi demi Allah, aku tidak akan datang kepadamu wahai Hajat sampai engkau kirimkan orang kepada aku yang akan menyeretku dengan jalinan rambutku. Akhirnya Hajat berubah pikiran. Abu Naufal mengatakan, dan Hajat mengatakan, auni sibtaya, tunjukkan, perlihatkan padaku dua sibtin, dua sandal. Sibtun adalah sandal yang dari kulit namun tidak ada bulunya. Sandal dari kulit namun bulunya sudah tidak ada. Maka dia mengambil dua sandalnya, yaitu dua sibtainya. Thumman talaka, kemudian pergilah Hajat. Yatawadzafu ada dua versi maknanya. Ada yang mengatakan maknanya yusra'u, berjalan cepat, pergi secara cepat. Kemudian ada yang menjelaskan maknanya adalah yatabakhtaru. Ini sebagaimana yang kemarin makna yang saya sampaikan, apa terjemahnya kemarin? Berlenggang, menggerak-gerakkan pundak, artinya kemudian gaya jalannya orang yang sombong. Hatta takhala alaiha, sampai Hajat masuk menemui Asma. Hajat mengatakan, apa pendapatmu, kaifa ra'aitini, apa pendapatmu tentangku dengan apa yang aku lakukan terhadap musuh Allah. Itu maksudnya Abdullah bin Zubair. Maka ini adalah kelancangan Al-Hajat terhadap seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Zubair. Dan kebohongan dan fitnahnya Al-Hajat. Yang benar adalah perkataan Abdullah bin Umar. Bahasanya dia adalah seorang yang mulia, bukan musuh Allah. Seorang yang mulia, yang sawaman qawaman wasulan lirahim. Maka Asma mengatakan, sungguh aku melihat engkau telah merusak pada anakku, dunia anakku, karena engkau membunuhnya. Namun wa afsada alika akhirataka. Namun anakku telah merusak akhiratmu. Ini bentuknya, dengan engkau melakukan dosa, membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang bersih dari apa yang kau tuduhkan. Ini kenapa dikatakan tidak bersalah? Fa innahu al-haqqu bil khilafah. Antara tuanmu Abdul Malik bin Marwan dengan anakku, lebih berhak anakku untuk jadi khalifah. Maka fa wa ahqu bil khilafah, lebih berhak untuk khilafah. Di antara sebabnya li sabqihi bil mubayyah. Abdullah bin Zubair lebih dahulu dibaiat. Abdullah bin Zubair lebih dahulu dibaiat daripada Abdul Malik bin Marwan dalam keadaan ketika itu kosong, tidak ada penguasa. Sehingga yang terjadi adalah wa innama kharaja Ali bin Umayyah. Ya, Bani Umayyah lah yang memberontak terhadap Abdullah bin Zubair. Jadi bukan Abdullah bin Zubair memberontak pada Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah enggak. Ya, realitanya Bani Umayyah yang memberontak terhadap Abdullah bin Zubair. Karena tadi setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, pemerintahan kosong. Enggak ada khalifah. Kemudian bisa dikatakan mayoritas kaum muslimin kemudian membaiat Abdullah bin Zubair. Ya, maka Bani Umayyah memberontak terhadap Abdullah bin Zubair, lantas mengalahkannya. Setelah itu tidak cukup dengan mengalahkannya, membunuhnya. Asma mengatakan, telah sampai padaku bahasanya engkau mencela anakku dengan mengatakan, wahai anak perempuan pemilik dua ikat pinggang. Nitaq. Nitaq, kata para ulama, adalah seorang perempuan memakai kainnya, kemudian dia ikat bagian tengah badannya dengan sesuatu. Kemudian dia tinggikan setelah diikat, semacam ikat pinggang, setelah diikat kemudian bagian batu fa' wasatu thawbaihi, dan diangkatlah bagian tengah kainnya dan dilepas bagian bawahnya. Taf'alu dhalika, wanita Arab itu melakukan hal ini ketika kemudian mu'a'inda mu'anatil azghal, ketika sibuk dengan beraktivitas dan kegiatan. Tujuannya adalah supaya tidak terpleset gara-gara ujung kainnya. Ini gara-gara ujung kainnya. Maka kainnya Asma, kain wanita dalam hal ini, itu kemudian turun sampai ke bawah, sampai tanah. Ada ujung kainnya sampai tanah. Nah, itu kalau kondisi normal. Nah, ketika dia mau beraktivitas, ya tentu tidak memungkinkan kalau dalam keadaan ujung kain di bawah, ya sampai ke tanah. Maka caranya kemudian pakai ikat pinggang, kemudian setelah pakai ikat pinggang, kemudian kain ditarik. Kain ditarik, dianggap perlu, boleh jadi sampai mata kaki. Sampai mata kaki atau sekitaran itu. Karena dia mau beraktivitas, supaya tidak terganggu dengan ujung kainnya. Itu yang dilakukan oleh wanita di masa silam. Dan Asma itu disebut dengan pemilik dua ikat pinggang sebagaimana dalam kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu untuk makanan, ikat pinggangnya dia belah jadi dua, satu untuk ikat pinggangnya dan satu untuk mengikat makanan yang tidak dia kirimkan untuk Nabi dan Abu Bakar. Nah, kenapa dari sisi mana Hajat itu ngejek Abdullah bin Zubair dengan sebutan wahai anak perempuan pemilik dua ikat pinggang? Dari sisi mana ini ejekannya? Ini melihat kondisi sosial di zaman itu. Li analati tantatiqu, karena yang memakai ikat pinggang dengan tujuan yang tadi telah saya sampaikan, innamahyal khadim. Di masa itu secara sosial itu yang melakukannya adalah pembantu. Dan pembantu di masa silam adalah budak. Jadi yang perempuan yang punya ikat pinggang untuk tujuan kerja, itu budak. Nah, itu karena yang demikian itu pelakunya adalah para budak-budak yang membantu di rumah, membantu kerja di rumah tuannya. Ini mereka untuk aktivitas kerja di rumah, mereka pakai ikat pinggang. Ini untuk supaya tujuan lebih lincah dalam beraktivitas bersih-bersih di rumah. Maka Al-Hajjaj itu ngejek Abdullah bin Zubair dengan sebutan, wahai anak, perempuan yang punya ikat pinggang atau bahkan dua ikat pinggang, itu maknanya wahai anak budak, wahai anak budak. Ya, padahal kemudian Asma menjelaskan kenapa dia punya dua ikat pinggang. Untungnya adalah untuk membantu keperluan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Asma melayani Nabi ini adalah satu kemuliaan bagi Asma dan bukan kehinaan. Maka Asma mengatakan, amma wallahi, ana wallahi, akulah wanita pemilik dua ikat pinggang. Yang satu kupakai untuk meninggikan makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan makanan ayahku Abu Bakar dari hewan-hewan. Jadi maksud dengan hewan-hewan ada kemungkinan yang mendekati, maknanya bahasanya Asma mengikat makanan Rasul dan Abu Bakar dengan salah satu ikat pinggangnya untuk mencegah supaya tidak dimakan oleh sejumlah hewan. Li'ala ta'kulahu, supaya tidak dimakan seandainya hewan-hewan itu menjumpai makanan tersebut tidak dalam kondisi diikat. Wa amal akhar, adapun ikat pinggang yang kedua, maka itulah ikat pinggang seorang perempuan yang tidak boleh tidak seorang perempuan pasti membutuhkannya. Artinya tidak ada celaanku, celaan bagiku karena dengan dua ikat pinggang itu. Amma inna ingatlah hasilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadasana, telah menyampaikan hadis kepada kami, sesungguhnya di tengah-tengah Bani Thaqif, satu kabil yang terkenal, penduduk daerah Taif. Dan Thaqif adalah nama cikal bakal Bani ini, yaitu Thaqif bin Munabbih. Maka di tengah-tengah Bani Thaqif nanti kata Nabi ada kadzaban, seorang yang pembohong. Itu muballighan fil kadzib, seorang yang sangat luar biasa bohongnya karena dia mengaku-ngaku jadi nabi. Wa mubiran, dan seorang penghancur. Mubiran dari kata-kata ibarah maknanya ihlak, menghancurkan. Ay muhlikan linnas, menghancurkan dan membantai manusia. Adapun al-kadzab, seorang pembohong telah kami lihat dia, yaitu Al-Mukhtar Ibn Abu Ubaid Al-Thaqafi, yang dia sangat-sangat keterlaluan bohongnya. Dan bohong yang paling jelek adalah dia mengaku bahasanya Jibril alaihissalam mendatanginya, yaitu dia Nabi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, wattafaqal ulama, ulama sepakat. Bahasanya dimaksud dengan Al-Kadzab dalam hadis ini adalah Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid, dan Al-Mubir adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Wa ammal Mubir, adapun penghancur, fala ikhaluka itu artinya wa ma'adunnuka illa iyyahu, maka tidak aku sangka engkau kecuali dia, engkau lah orangnya. Qutubi mengatakan, bakadzalika kana al-Hajjaj, dan demikianlah realita al-Hajjaj. Bukti kalau dia adalah pembantai manusia, diriwayatkan bahasa dihitung orang yang dibunuh oleh Hajjaj sabron, dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan, bukan dalam konteks peperangan. Dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan oleh Hajjaj, total yang dia bunuh selama menjabat sebagai gubernur Irak dan 20-an tahun dia menjabat sebagai gubernur Irak dengan berbagai macam tugas khusus, macam untuk Abdullah bin Zubair, kemudian nanti untuk penduduk Al-Hajjaj ini juga nanti menyerang penduduk penduduk Madinah dalam kasus yang lain, dalam peristiwa yang lain. Di kasus untuk penduduk Madinah itu, di antara kejahatan besarnya Abdullah Al-Hajjaj adalah membunuh Sa'id bin Jubair, ulama besar, ahli tafsir, murid Ibn Abbas. Maka total yang dibunuh oleh Al-Hajjaj sobran tanpa kondisi bisa melawan itu 30 ribu orang. Belum yang kemudian yang dia bunuh dalam konteks perang. Ini perang dengan Abdullah bin Zubair, perang dengan penduduk Madinah, dan yang lain. Yang tidak dalam konteks perang, itu 30 ribu orang. Ya, maka dia betul-betul mubir. Betul-betul seorang yang menghancur dan membinasakan, membantai, terjemah bebasnya, membantai manusia. Adapun kadzab, maka dia adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid, yang mengaku-ngaku jadi Nabi dan punya banyak pengikut dengan pengakuannya tersebut, sampai akhirnya Mukhtar ini dibunuh. Qala Abu Nufail, faqama, maka berdirilah Hajjaj anha meninggalkan Asma walam yuraji'ha, dan tidak menyanggah perkataan Asma, tidak menyanggah sedikit pun perkataan Asma, karena dia melihat bahasanya perkataan Asma itu benar dalam apa yang dia kabarkan dari Nabi SAW, dan benar berkenaan dengan masalah ikat pinggangnya. Kata Al-Qurtubi, diceritakan bahasanya ketika mendengar hadis di atas dibacakan oleh Asma kepada Abdullah bin Zubair, dan ini menunjukkan keberanian Asma, maka ketika dibaca oleh Asma kepada Hajjaj bin Yusuf, diceritakan bahasanya Al-Hajjaj ini kemudian berdoa, Allahumma mubirun lakadzab, ya Allah, saya jadi mubir saja tanpa kadzab. Faedah kandungan dari hadis ini menjelaskan anjuran untuk mengucapkan salam kepada mayit, baik mayit itu posisinya dikubur atau tidak dikubur. Contohnya di sini Abdullah bin Zubair, mayitnya disalib, dan dibolehkan mengucapkan doa untuk mayit ini boleh diulang-ulang. Sebagaimana di sini Abdullah bin Umar mengulang-ulang doanya untuk Abdullah bin Zubair sebanyak 3 kali. Ya, kalau tidur-tidur jangan kebangetan lah, masa sampai ngorokan ya. Asana alal mauta bijamili sifatihim al-ma'rufah. Ya, sanjungan kepada orang yang telah meninggal dunia dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang terkenal. Maka di sini Abdullah bin Umar menyanjung-nyanjung Abdullah bin Zubair kalau dia adalah sawam, kawam, wasulan, lirahim. Maka itu satu hal yang diperbolehkan. Kemudian di sini terdapat salah satu tanda kenabian. Nabi mengkabarkan di Thaqif ada kadzab dan mubir, ya, tukang bohong dan pembantai, dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Dan di sini bicara tentang keutamaan Abdullah bin Zubair, di mana beliau adalah seorang yang rajin puasa, rajin sholat malam, semangat menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, dan pada akhirnya terbunuh dalam keadaan terzalimi. Kemudian di sini kita jumpai keistimewaan Abdullah bin Umar, karena dia berani bicara belak-belakan yang itu diakses oleh publik. Ini memuji-muji Abdullah bin Zubair yang dimusuhi oleh penguasa setempat, di mana dia tidak peduli dengan Al-Hajjaj. Karena Abdullah bin Umar mengatakan apa pujiannya kepada Abdullah bin Zubair, dan dia sadar betul bahwasanya itu akan sampai kepada Al-Hajjaj. Namun ini semua tidaklah menghalangi Abdullah bin Umar untuk mengucapkan dan mengatakan kebenaran. Dan kata Imam Nawawi, mazhab alul haq, mazhab alul sunnah, anna Ibnu Zubair kana madzluman. Abdullah bin Zubair terbunuh dalam keadaan terzalimi, wa anal Hajjaj, dan bahasanya Hajjaj dan kawan-kawannya, kanu khawarija alihi, memberontak kepada Abdullah bin Zubair. Demikian juga faedah hadis ini, sehingga dibawakan di sini di bab 39, menunjukkan keberanian Asma. Ini menunjukkan keberanian Asma, kemudian menunjukkan bolehnya seorang perempuan itu pakai ikat pinggang. Ini menunjukkan kemuliaan Asma karena dan perannya dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jumpai faedah cara wanita di masa silam untuk kerja di rumah. Ini mereka pakai ikat pinggang untuk kemudian menarik kainnya sehingga kainnya tidak terseret di tanah. Nah, demikian yang kita baca sebatan pagi hari ini, satu hadis tentang keberanian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ardu'ana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.